طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung pada kajian kita di pagi hari ini, para pemirsa Persada TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun medsos manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas salah satu di antara nama Allah ala Al-Qahir dan Al-Qahhar. Sekarang kita lanjut kepada nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Warith. Mana Al-Warith secara bahasa yang mewariskan. Mewariskan artinya yang memberi warisan. Adapun yang menerimanya adalah ahli waris. Yang memberi warisan pewaris, yang menerima warisan ahli waris. Allah adalah al-waris. Pewaris yang memberikan warisan. Di dalam Al-Quran, nama al-waris ada di 3 ayat, tapi dengan bentuk kata jamak. Warithun atau warithin. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hijr, ayat ke-23. Allah berfirman, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan kamilah al-warithun. Kami yang memberi warisan atau kamilah pewaris. Di dalam ayat ini, lafaz atau nama warithun atau pewaris dihubungkan dengan sifat menghidupkan dan mematikan. Nanti kita akan tahu apa sebabnya, apa rahasianya. Itu dengan lafad jama' al-warithun karena menggunakan lafad nahnu. Wa nahnul warithun. Arti nahnu secara bahasa adalah kami. Apakah Allahnya banyak? Tidak. Allah itu esa, tetap. Penggunaan kata nahnu di sini pertama lita'zim. Untuk menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya, dalam aplikasinya, dalam pelaksanaannya, Allah melibatkan makhluk. Seperti kata-kata atau ayat, inna nahnu nazzalna dzikr, wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, menurunkan Quran. Pakai lafaz kami. Karena pada pelaksanaannya penurunan Al-Quran kepada Nabi SAW melibatkan makhluk. Siapakah makhluk itu? Malaikat Jibril. Digunakanlah kata nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan kami pula lah yang akan menjaganya. Ketika menjaga kemurnian Al-Quran, Allah juga melibatkan makhluk. Kalau ada orang yang akan memalsu Al-Quran, disadarkanlah kaum muslimin, terutama para ulamanya, para penguasanya. Lalu mereka bereaksi. Kemudian dicegahlah penyebaran Quran palsu tersebut. Jadi digunakan kata nahnu karena dalam pelaksanaannya Allah menggunakan atau melibatkan makhluk. Termasuk dalam hal warithun wa nahnul warithun. Kamilah pewaris. Pertama, Allah mengagungkan dirinya sendiri dan dia layak untuk demikian karena keagungannya. Dan yang kedua, dalam pelaksananya melibatkan makhluk. Dalam surah Al-Anbiya 89, Allah menyatakan, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan ceritakan olehmu tentang Zakaria, salah satu nabi, ayahanda dari Nabi Yahya. Ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah, dalam doanya beliau berkata, Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Jangan biarkan aku tidak memiliki anak dan turunan. Sudah sepuh, istrinya juga demikian, tapi enggak punya anak juga. Tetap berdoa kepada Allah. Dan dikabul, lahirlah Yahya. Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, dan engkaulah sebaik-baik pewaris. Khairul warithin. Nama Allah sekaligus sifat Allah al-warith. Dalam surah Al-Anbiya 89, Allah menyatakan, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Betapa banyak negeri yang kami binasakan ketika penduduk penghuni negeri tersebut sedang bersenang-senang dengan kekayaannya. Maka itulah tempat-tempat tinggal mereka yang tidak ditempati setelah mereka kecuali hanya sedikit. Dan kami adalah pewaris. Nah, ini tiga ayat yang mengandung kata-kata al-warith sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah dengan lafad jama'. Apa makna al-warith? Makna al-warith adalah al-baqi ba'da fana'il khalqi fakullu man siwahu zail wa kullu man adahu fanin. وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْبَاقِي الَّذِي لَا يَزُولُ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمُنْتَهَى وَإِلَيْهِ الْمَآلُ وَالْمَصِيرُ يُفْنِي الْمَلَكَ وَأَمْلَاكَهُمْ وَيَرِثُ تَبَارَكَ الْخَلْقَ أَجْمَعِينَ لِأَنَّهُ بَاقٍ وَهُمْ فَانُونَ وَدَائِمٌ وَهُمْ زَائِلٌ. Makna al-waris adalah al-baqi. Al-baqi itu yang abadi. Setelah seluruh makhluk fana. Fana itu hancur binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam jagat raya ini akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti akan binasa, illa wajah, kecuali wajah Allah. Makna illa wajah, ay illa malikal wajah, kecuali pemilik wajah tersebut, yaitu Allah secara keseluruhan. Dzikrul khas wa urida bihi amah. Disebut sebagian wajah Allah, tapi yang dimaksud keseluruhan dari zat Allah. Itu abadi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, segala sesuatu selain Allah pasti akan musnah. Segala sesuatu Selain Allah pasti akan binasa. Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak diawali oleh kematian dan tidak diakhiri oleh kematian. Dialah yang abadi, yang tidak pernah musnah. Kepada dialah kembalinya segala macam urusan. Dan hanya kepada dia tempat kembali seluruh makhluk. Dia membinasakan seluruh raja penguasa beserta kerajaan dan kekuasaannya. Dia mewariskan kepada seluruh makhluk. Tapi apa yang diwariskannya fana. Yang diberi warisan juga fana. Yang memberi warisan itu abadi. Allah ketika berfirman, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kamilah pewaris. Maknanya, narithul arda wa man alaiha bi'an numita jami'ahum falayabqa hayun siwana idha ja'a dhalikal ajal. Idh al-jami'u yafni wa kullun yamut wa yabqa Allahu wahdahu al-hayyu alladhi la yamut. Makna kamilah kamilah pewaris artinya kami mewariskan bumi beserta seluruh makhluk yang ada di atasnya dalam bentuk kami mematikan mereka semuanya. Tak ada satupun yang hidup yang tersisa selain kami ketika datang ajal mereka. Karena semua makhluk akan fana. Semua yang bernyawa akan mati. Maka abadilah Allah. Satu-satunya yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dalam surah Maryam ayat yang ke-40, inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewariskan bumi beserta isinya. Lalu kepada kamilah, hanya kepada kamilah mereka semuanya kembali. Di dalam ayat ini ada tambih, peringatan, ada warning, ada wanti-wanti. Bagi orang yang terlalaikan oleh dunia, tersibukan dari ibadah yang menjadi tujuan diciptakannya mereka. Allah memberikan peringatan bahwa dunia dengan isinya, dari awalnya sampai akhirnya, itu akan meninggalkan pemiliknya, dan atau pemiliknya meninggalkan apa yang dimilikinya. Jadi, ada dua kemungkinan. Kalau kita memiliki harta atau apapun dari dunia ini. Uang, kekayaan berupa tanah, rumah, bahkan mungkin perusahaan, kendaraan. Ada dua kemungkinan. Mungkin seluruh kekayaan itu musnah hilang meninggalkan kita dengan cara yang tidak diduga. Atau sebaliknya kitalah sebagai pemiliknya yang meninggalkan seluruh harta kekayaan itu. Lalu Allah akan mewariskan bumi beserta isinya kepada manusia. Dan akan mengembalikan mereka semuanya kepada Allah. Lalu Allah memberikan balasan atas seluruh amal yang mereka lakukan. Apa yang Allah wariskan kepada manusia berupa harta kekayaan. Tidak percuma. Tidak gratis. Tapi kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana cara dia memperoleh harta tersebut? Dengan cara yang Allah syariatkan atau dengan cara yang Allah larang? Dengan cara yang membuat Allah ridho atau dengan cara yang membuat Allah murka? Dengan cara yang mengundang dosa atau yang memancing pahala. Nanti akan ditanya, dihisab. Setelah didapat, bagaimana semua kekayaan itu dipergunakan? untuk sesuatu yang Allah perintahkan atau yang Allah larang, untuk sesuatu yang membuat Allah ridha atau membuat Allah murka, semua itu akan dimintai pertanggungan jawabannya. Di ayat yang lain, di dalam Al-Quran, Allah mengancam orang-orang kafir Quraisy yang sudah diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan mereka di sebuah tanah haram yang aman, yang menghasilkan segala macam jenis buah-buahan sebagai rizki bagi mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mereka menerima dakwah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan jaminan. Tapi mereka enggan menerimanya. Tidak mau menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mempercayainya. Maka Allah memberikan ancaman kepada mereka seperti ancaman yang diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Allah berikan peringatan dalam surah Al-Qasas ayat 58. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. Betapa banyak negeri yang dahulu penghuninya bersenang-senang dengan kekayaannya, kami hancurkan. Maka itulah tempat-tempat tinggal mereka yang tidak lagi ditempati setelah mereka kecuali hanya sedikit. Dan kamilah yang mewariskan. Makna ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan kepada hamba-hambanya. Dalam bentuk apa? Mematikan mereka setelah mereka dihidupkan, diberikan berbagai macam kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, berbagai macam anugerah. Lalu Allah matikan mereka dan dikembalikan kepada Allah. Kelak seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka akan dibalas. Semua amal yang mereka lakukan kelak akan ada imbalannya, yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Di hari tersebut tersingkaplah penutup bagi seluruh manusia tentang hakikat dari kehidupan. Kalau di alam dunia ini, mata manusia hanya memandang kehidupan dunia, tidak memikirkan kelak kehidupan di akhirat. Dunia saja. Akhirat hanya ilusi dalam pandangan mereka. Adanya surga, adanya neraka, adanya alam kubur, adanya hisab, adanya kiamat, adanya kehidupan di alam mahsyar, adanya sirat, ilusi bagi mereka. Makanya tidak terlalu difikirkan. Di hari kiamat sebaliknya, tersingkaplah hakikat dari kehidupan. Ketika dunia sudah tiada, sudah hancur, hilanglah seluruh hasrat mereka yang berkaitan dengan kesenangan duniawi. Keterkaitan mereka dengan hati mereka kepada dunia hilang musnah. Dulu ketika hidup di dunia, mereka menyangka mereka akan abadi dalam kehidupannya di dunia. Bahwa kekayaan dan kekuasaannya pun akan abadi mereka memiliki di dunia. Dan mereka itu tidak akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kiamat terjadi, seluruh apa yang dihayalkan, diyakini oleh mereka musnah. Yang ada adalah keyakinan di hari itu bahwa seluruh kekuasaan hanyalah milik Allah yang Esa dan Kuasa. Dan Allah lah yang mewariskan bumi beserta isinya, mewariskan tempat tinggal beserta kekayaannya kepada mereka. Tapi seluruh yang mereka miliki di dunia itu tidak bermanfaat di hari tersebut. Putus asalah harapan hati mereka untuk melanjutkan kesenangan hidup. Yang ada adalah penyesalan. Yang ada adalah rasa kekecewaan terhadap sikap mereka. Mereka mengabaikan hidup abadi di akhirat hanya untuk memburu kehidupan yang fana di dunia. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala khutbah di hadapan manusia, dan ini khutbahnya yang terakhir. Di awal khutbah beliau bersyahadat, memuji Allah, menyanjung Allah, bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu berkata, amma ba'd, adapun setelah itu, fa innakum lam tukhlaqu abatha wa lan tutraku suda wa inna lakum ma'ada yanzilullahu fihi lil hukmi bainakum wal fasli bainakum fakhaba wa khasira man kharaja min rahmatillah wa hurima jannatun arduha samawati wal ard alam ta'lamu annahu la ya'manu ghaddan illa man hadhara hadzal yawmi wa khafah wa ba'a nafidan bi baqin wa qalilan bi katsirin wa khawfan min bi amanin ala tarawna annakum min aslabil halikin wa sayakunu min ba'dikum al baqin hatta turadduna ila khairil warithin. Kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya kalian tidak diciptakan secara iseng. Kalian tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah setelah diciptakan. Kalian memiliki tempat kembali di alam nanti. Di alam itu Allah menurunkan hukum antara kalian yang memutuskan seluruh perkara yang terjadi di antara kalian. Maka sungguh rugi orang yang keluar dari rahmat Allah di hari tersebut. Rugi orang yang terhalang dari surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kalian mengetahui bahwa tidak ada orang yang merasa aman di hari esok? Tidak ada orang yang akan merasakan keamanan di hari akhirat nanti, kecuali orang yang sangat hati-hati dan takut mengaruhi kehidupan di alam dunia sekarang. Kecuali orang yang menjual yang fana dengan yang kekal. Orang yang menukar yang sedikit dengan yang banyak. Orang yang menjual ketakutan dengan keamanan. Maknanya, menjual dunia untuk akhirat. Dunia disebut sesuatu yang fana. Maka diabaikan untuk meraih yang abadi, yaitu akhirat. Dunia disebut sedikit, akhirat disebut banyak. Dunia disebut hal yang menakutkan. Akhirat hal yang memberikan keamanan bagi orang yang beriman. Tidakkah kalian lihat bahwa kalian ini termasuk anak-anak turunan makhluk yang sudah binasa? Orang-orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita, terus ke atas sudah binasa, sudah tidak ada. Nanti setelah kalian tidak ada akan muncul generasi penerus. Sehingga mereka, kalian semuanya dikembalikan kepada khairul warithin. Kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Umar bin Abdul Aziz melanjutkan. Rahimahullahu ta'ala. Thumma innakum fi kulli yawmin tushayyuna ghadiyan wa ra'ihan ila Allah Azza wa Jalla. Qad madha nahbuhu wa anqadha ajaluhu hatta tughayyibu fi sad'in min al-arad fi bat'i sad'in ghayra mumahad wa la muwassad. Qad faraqa al-ahbab wa bashara al-turab wa wajaha al-hisab murtahanun bi'amali ghaniyun amma tarak faqirun ila ma qaddama. Kemudian kalian setiap hari bolak-balik meninggalkan Allah menuju Allah. Dan sudah berlalu seluruh kehidupan kalian. Dan akan pasti datang ajal bagi kalian. Sehingga kalian terkubur di dalam tanah, di dalam perut bumi. Tanpa ada yang menemani, tanpa ada yang menyertai. Kalian telah berpisah dengan orang-orang yang kalian cintai. Kalian sudah terkubur di dalam tanah. Kalian akan menghadapi hisab. Kalian amat sangat tergantung kepada amal kalian. Kalian tak lagi butuh terhadap apa yang kalian tinggalkan, tapi kalian pasti akan membutuhkan terhadap masa depan kalian. Fattakullaha ibadallah qabla inqidai mawathiqihi wa nuzulil mauti bikum thumma ja'ala tarfa ridaihi ala wajhi fabaka wa abka man haulah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai hamba-hamba Allah sebelum perjanjian hidup kita ini selesai, sebelum datangnya kematian kepada kalian. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengambil ujung dari selendangnya, mengusapkan ke wajahnya, lalu beliau menangis. Menangis pulalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah penjelasan tentang bahwa manusia ini akan fana dengan seluruh warisan yang pernah diterimanya juga fana, yang tersisa tinggal pertanggungjawaban dari apa yang pernah dimilikinya. Makin banyak harta kekayaan yang dimilikinya, jabatan dan tanggung jawab yang dipikulnya, makin berat pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Makin sedikit hartanya, makin sedikit tanggung jawabnya di muka bumi, makin ringan dan enteng hisabnya di akhirat. Oleh karena itu, para ulama ketika melihat orang lain amat-amat sangat menginginkan kekayaan, jabatan, kekuasaan, pangkat, popularitas, dan yang sejenisnya. Dan itu yang menjadi impian mereka, dikejar dunia ini dengan berbagai macam cara. Diingatkan. Apa kamu menginginkan hisab yang berat bagi dirimu atas semua yang kamu kejar itu? Allah Azza wa Jalla menganjurkan kepada kaum mukminin untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka dan telah menjadikan mereka sebagai penguasa dari harta kekayaan itu. Tapi Allah juga mengingatkan kepada mereka bahwa Allah lah yang memberikan warisan itu kepada mereka. Dan Allah telah mengiming-imingi pahala yang besar serta ganti yang berlipat di dunia atas infak yang dilakukannya. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat yang ke-7 menyatakan, Aminu billahi wa rasulih. وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan infakkan oleh kalian sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kalian sebagai pemilik, penguasa dari harta itu. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan menafkahkan, menginfakkan sebagian rizkinya kepada mereka, lahum ajrun kabir. Bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Semua kekayaannya itu warisan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah adalah pemberi warisan. Allah menyatakan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard." Kenapa kalian tidak mau menginfakkan harta kalian di jalan Allah, padahal milik Allah lah seluruh warisan yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mutarrif dari bapaknya yaitu Abdullah bin Sikhir radhiyallahu an. Abdullah bin Sikhir menyatakan, "Ataitu Nabi alaihi salatu wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur." Aku datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika itu beliau sedang membacakan surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Kata Allah, bermegah-megahan, banyaknya harta telah melalaikan kalian. Kesenangan dengan harta membuat kalian lalai dari ibadah. Berkata Rasulullah SAW ketika menafsirkan ayat ini, yaqul ibnu adam mali mali, qal wa hal laka ya ibnu adam min malika illa ma akalta wa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata anak Adam, manusia kita, ini hartaku, semua di aku. Mungkin dia memiliki harta yang melimpah, rumah yang banyak, perusahaan. Uangnya hanya angka di bank. Orang yang punya umpamanya 100 miliar, apakah ngagunduk gitu uangnya di gudang? Tidak. Hanya angka saja di komputer. Di database, di bank. Bisa kalau dicairkan 100 juta, enggak mungkin. Berapa puluh gudang yang harus disiapkan. Perusahaan di mana-mana, rumah, tanah, dan seterusnya. Ini hartaku, di aku. Dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Wahai Ibnu Adam, tidak ada harta yang kamu miliki kecuali tiga. Pertama, ma'akalta fa'afnait. Pertama, apa yang sudah kamu makan, kemudian sudah hilang, musnah. Itu harta kita. Karena sudah ternikmati, baik berupa makanan ataupun minuman. Setelah dimakan, setelah diminum, sudah terbuang dalam bentuk yang menjijikan. Kedua, aula bista fa ablaita, atau baju yang sudah kamu pakai lalu usang. Itu juga harta kita. Karena kita nikmati, kita pakai, kita gunakan. Yang ketiga, uta sodakta fa amdaita, atau harta yang sudah kamu sedekahkan. Itu membuat pahala dari yang disedekahkan itu abadi. Itu hartamu. Selain itu, enggak. Yang belum kamu makan, belum kamu pakai, belum kamu sedekahkan, belum tentu itu hartamu. Rumah yang mentereng, kendaraan mewah yang banyak, uang yang tidak terhitung, tanah kebun yang juga begitu luas, perusahaan yang banyak, belum tentu itu milikmu. Begitu kamu mati, sudah kamu tidak memiliki kuasa apa-apa lagi. Semua harta yang kamu tinggalkan jadi milik orang lain, milik ahli waris. Yang tersisa bagi dirimu apa? Tanggung jawab. Hisab atas hartamu. Hartanya dinikmati orang lain, hisab dan tanggung jawabnya tetap berada di pundakmu. Kemudian Allah Azza wa Jalla, penguasa langit dan bumi, penguasa segala sesuatu, menyatakan bahwa bumi ini akan Allah wariskan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah pertama dalam surah Al-A'raf 128, qala Musa liqaumih, Istainu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Wal aqibatul muttaqin. Berkatalah Musa kepada kaumnya, minta tolonglah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, yang Allah akan wariskan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Tapi akibat baik selalu milik orang-orang yang bertakwa. Lihat lagi Al-A'raf 137. Wa'aurathna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masyariq al-ard wa magharibiha. Wa magharibaha. Allati barukna fiha. Kemudian kami wariskan kepada satu kaum yang dahulunya tertindas, lemah. Kami wariskan bumi bagian timurnya dan bagian baratnya yang telah kami berkati sekelilingnya. Tadinya terjajah. Dan secara matematis, secara real, gak mungkin bisa lepas dari penjajahan karena lemahnya mereka dan kuatnya si penjajah. Allah mudah mengatur membalikan keadaan. Seperti keadaan umpama Nabiullah Musa dan Bani Israel di tangan kaum Qibti yang dirajai oleh Fir'aun. Nabi Musa dan kawan-kawannya dan pengikutnya enggak punya kekuatan. Enggak punya kemampuan untuk tempur, makanya tidak diperintahkan jihad melawan Fir'aun. Ditindas, diintimidasi, dijajah, diperbudak. Dikejar-kejar, mau dibunuh, dihancurkan. Bahkan sudah laki-lakinya dibunuh, wanita-wanitanya dibiarkan. Apa yang terjadi? Kekuasaan Fir'aun musnah. Kaum Nabi Musa fakir, miskin, lemah, terjajah. Lawannya Fir'aun, Qarun, Haman. Semuanya itu berkuasa. Kaya, sampai si Qarun itu kunci-kuncinya saja dipikul oleh orang-orang kuat berbelas-belas orang. Saking banyaknya kekayaan, seluruhnya musnah. Qarun diamblaskan ke dalam tanah beserta harta kekayaannya. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, seluruhnya mati. Nabi Musa dan Bani Israel yang lemah masih hidup, kemudian mereka menjadi khalifah di muka bumi, mewarisi bumi dan isinya. Juga dalam surah Al-Ahzab 27 Allah menyatakan wa auratsakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatauha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Allah telah mewariskan kepada kalian bumi mereka, tanah mereka, harta mereka. Dan ada bumi bagian tertentu negeri yang belum pernah kalian injak akan diwariskan juga kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surga adalah negeri karomahnya, negeri dengan penuh kemuliaan Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Jadi beberapa yang Allah wariskan kepada hamba-hambanya adalah harta, juga kekuasaan, di akhirat surga Allah wariskan. Allah berfirman di antara dalam surah Maryam ayat 61-63. Jannati adnin lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'aduhu ma'tiyya. La yasma'una fiha lagwa wala illa salama. Walahum rizquhum fiha bukrata wa'ashiyya. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Kata Allah, itulah surga Aden yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya bil ghaib. Padahal yang Allah janjikan itu ghaib. Surga itu kan ghaib. Kita enggak bisa melihat, mendengar, merasakan, mencapainya untuk sekarang. Hanya berupa janji. Janji yang ghaib. Tapi yakin. Itu surga Aden. Sesungguhnya apa yang Allah janjikan itu pasti akan diberikan. Di dalamnya, di dalam surga Aden itu mereka tidak pernah mendengar perkataan yang sia-sia. Kecuali perkataan yang penuh keselamatan. Dan di dalamnya bagi mereka akan memperoleh rizki setiap pagi dan petang. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Warisannya berupa surga. Ahli warisnya orang-orang bertakwa. Pewarisnya adalah Allah. Dalam Al-A'raf 43 Allah menyatakan wanudu antilkumul jannatu awrathumuha bima kuntum ta'malun. Mereka orang-orang beriman ini diseru, itulah surga yang telah kalian warisi karena amal-amal yang telah kalian lakukan. Orang beriman menjadi ahli waris, menerima warisan berupa surga. Juga Az-Zukhruf ayat 72 menyatakan watilkal jannatul lati auristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian karena amal-amal yang telah kalian lakukan. Jadi yang Allah wariskan pertama harta, kedua kekuasaan di muka bumi, ketiga surga, keempat kita harus menjadi ahli waris, menerima warisan yang keempat ini selama hidup kita. Yang Allah wariskan adalah untuk di dunia untuk orang-orang spesial, untuk orang-orang khusus adalah kitab Al-Quran. Baik ilmunya maupun taufiknya, hidayatul irsyad wa dilalahnya ataupun hidayah taufiknya. Ilmu Al-Qur'annya kita dapat, hidayah taufik untuk mengamalkannya, mendakwahkannya juga kita dapat. Ini warisan dari Allah untuk kita. Allah berfirman dalam surah Fatir 32. Allah menyatakan thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi waminhum muqtasidun waminhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fawzul kabir. Kemudian kami wariskan kitab, maksudnya kitab Al-Qur'an, kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba kami, maksudnya umat Islam. Sebab Al-Quran hanya diberikan kepada umat Islam. Sayang umat Islam tidak seluruhnya memburu warisan, berebut warisan ini. Rata-rata cuek kepada warisan yang paling berharga ini. فَمِنْهُمْ ظَلِمٌ لِنَفْسِ. Di antara umat Islam ada yang zalim kepada diri sendiri. Cuek. Mengabaikan Al-Quran sebagai warisan teragung dan termahal. Gak mau mempelajarinya. Gak mau memahaminya. Membacanya pun gak mau. Belajar membacanya juga enggak. Banyak umat Islam yang gak bisa baca Quran? Banyak. Ada yang bisa baca Al-Quran tapi salah tajwid makhraj? Ada banyak. Ada yang sudah pintar baca Al-Quran, tajwid makhrajnya benar, tapi bacanya malas. Ada banyak. Ada yang rajin bacanya, tapi malas menghafalnya. Banyak. Ada yang rajin baca, rajin menghafal, hafalannya banyak, tidak mau mengamalkannya. Banyak. Itu orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu simple, sederhana. Hanya mengambil yang wajib, mengabaikan yang sunnah. Hanya meninggalkan yang haram, kadang yang makruh dilakukan. وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِذْنِلَّهِ. Tapi di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Quran ini benar-benar direbut sebisa yang mereka mampu. Kalau warisannya berupa harta, orang berebut sampai saling sikut, saling tendang, saling mendzalimi yang lain asal dia dapat bagian terbanyak. Kalau warisannya berupa harta kayak gitu. Betapa banyaknya adik kakak saling bunuh, saling memusuhi, saling melaporkan ke pengadilan hanya karena berebut warisan dari orang tuanya. Kadang-kadang ada anak juga kan yang menuntut warisan ke orang tua di saat orang tua masih hidup. Atau bukan warisan, atau kalau anak kalau orang tua masih hidup. Menuntut hibah paling. Kalau harta yang menjadi warisnya berebut orang. Tapi kalau warisannya berupa Al-Quran, ilmu, cuek. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla memberi warisan kepada umat Islam berupa kitab. Bukannya diperebutkan. Al-Quran diperebutkan oleh generasi awal dari umat ini. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Betul-betul. Anak kecil 5 tahun, 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Diperebutkan seluruh yang berkaitan Al-Quran di zaman-zaman awal, tapi cuek di zaman-zaman terkemudian, termasuk di zaman kita. Ini warisan yang sangat berharga dari Allah untuk kita semua. Kemudian tawassul kepada Allah dengan nama ini adalah sesuatu yang diperintahkan berdasarkan keumuman dalil walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah lah, Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Silakan kalian bertawassul kepada Allah dengan nama-nama ini. Sebut nama ini dalam doa kalian. Terutama menyebut nama-nama Allah yang berkaitan dengan apa yang kita minta. Salah satunya adalah al-warithin. Sebagaimana apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam yang Allah terangkan dalam Al-Quran di antara surah Al-Anbiya ayat 89 sampai ke 90. Allah berfirman, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Dan ceritakan olehmu tentang Zakaria. Ketika dia berseru berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau biarkan aku sendiri. Engkaulah sebaik-baik pemberi warisan. Salah satu yang diwariskannya anak yang soleh. Jadi berdoa dengan bertawasul kepada salah satu asmaul husna al-warith. Wa anta khairul warithin, engkau sebaik-baik pemberi warisan. Diijabah itu doa. Kata Allah, fastajabna lahu. Kami ijabah doanya. Wa wahabna lahu Yahya. Kami berikan kepada dia Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu. Dan kami perbaiki baginya istrinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Menyeru berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh rasa cemas. Dan mereka itu sangat khusyuk, tunduk dan patuh kepada kami. Lihat lagi dalam surah Maryam ayat 5 dan 6. Wahabli, ini doa Nabi Zakaria. Wahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Berilah kepadaku dari sisi engkau seorang wali. Maksudnya anak, penerus. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub dan jadikan dia Rabbi Radhiya, seorang pemuda atau seorang manusia yang engkau ridhai. Ini minta anak turunan diberi Yahya sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal itulah maka warisan yang Allah berikan kepada manusia beragam. Sudah diterangkan bisa harta, termasuk juga jabatan, pangkat, kekayaan. Bisa juga kekuasaan. Bisa juga nanti di akhirat surga yang semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahli waris bagi surga. Mewarisi surga, menerima warisan surga dari Allah Azza wa Jalla. Bisa berupa kitab Al-Quran ini, termasuk bisa berupa anak. Semuanya merupakan warisan yang Allah berikan kepada kita. Jadi, warisan dari Allah beragam kepada manusia. Makanya tak heran apabila salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla, dia adalah waris dan sebaik-baik pemberi warisan. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara adab ketika berdoa kepada Allah menyebut salah satu asmaul husna atau beberapa asmaul husna di antara waris. Sebagaimana Zakaria menyatakan wa anta khairul warithin, engkau lah sebaik-baik pemberi warisan. Inilah penjelasan tentang salah satu di antara nama dan sifat Allah yaitu Al-Warith. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang melanjutkan nama dan sifat Allah yang lainnya. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pembahasan materi tentang mengenal Al-Waris di pagi hari ini. Dan ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, kami mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon untuk bertanya langsung di line telepon di nomor 0228686237. Sekali lagi, untuk bertanya langsung kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon 0228686237 ataupun bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 0811227476. Baik, kita akan angkat telepon terlebih dahulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulya. Siap. Ustaz, saya mau tanya para-para wali dulu berdoa meminta yang baik. Tapi kalau sekarang kan banyak orang nadar. Banyak nadar meminta dan jadi orang yang pintar kalau nanti lulus segala sesuatu itu. Kenapa itu sekarang kok begitu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyana di Margahayu. Barakallahu fiik. Kalau yang nanya Pak Mulyana enggak perlu ditanya. Ini dari siapa, dari mana? Sudah hafal. Dulu para nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla setelah melakukan berbagai macam ibadah sampai disebut oleh Allah kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka itu sebelum berdoanya itu orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Beribadah kepada kami dengan harap-harap cemas. Makanya doanya mantap dan dikabul. Dan tak pernah putus asa. Orang zaman sekarang bukan ibadah dulu terus berdoa, tapi berdoa lalu janji kalau doanya dikabul baru mau ibadah. Kan ada yang begitu ya? Banyak. Yang disebut dengan nazar. Ya Allah, kalau umpamanya saya lulus ujian, saya akan tahajud selama sebulan full. Padahal tahajud itu mau ibadah itu jangan apa ya, disyaratkan dulu kalau lulus ujian. Kalau umpamanya saya dapat jodoh, saya nazar mau menginfakkan setengah dari harta saya. Kalau enggak dapat jodoh, enggak. Kalau tadi ujiannya enggak lulus, Enggak tahajud. Jadi untuk melakukan ibadah pun minta syarat dulu kepada Allah. Penuhi dulu keinginan saya akan ibadah kepadamu. Kan gitu ya? Buruk apa jelek ini? Buruk dan jelek sebenarnya. Makanya hukum nazar makruh. Tapi kalau sudah diucapkan, wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, dia berdosa. Saya kalau keinginan saya terpenuhi, saya akan sholat berjamaah di masjid di awal waktu bersama imam seterusnya, seumur hidup. Kalau keinginannya terkabul. Padahal mau terkabul, mau tidak, mau punya keinginan, mau tidak, berjamaah berbayang di masjid bersama imam mah wajib. Berdasarkan pendapat yang lebih rajih. Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nazar itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh orang yang bakhil. Saya mau infak kalau saya sembuh. Bakhil itu. Kalau enggak sembuh, mah enggak mau infak. Rajin mau infak, harus dipenuhi dulu keinginannya. Oleh karena itulah, maka hukum nazar makruh. Tapi kalau sudah dilakukan, menjadi wajib untuk ditunaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui line telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Kang Mulud dari Bogor, Ustaz. Kang Mulud dari Bogor. Kang Mulud, silakan, Bogor. Silakan. Kang Mulud. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan gitu. Kajian yang hari kemarin saya enggak sempat nanya karena buru udah gitu. Kalau seorang itu berbuat maksiat, kemudian setelah berbuat maksiat itu dia muncul keinginan untuk bertobat dan terus memperbaiki ibadahnya karena khawatir akan dihukum dengan akibat kemaksiatannya. Apakah itu masih bentuk kasih sayang Allah bagi si hamba tersebut? Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita lagi duduk tasahud awal dalam kondisi bermakmum kepada imam dan imamnya lama, misalkan agak lama, sementara kita sudah habis tuh bacaan tasawudnya gitu. Apakah boleh kita melanjutkan dengan doa-doa yang lain seperti di tasawud akhir gitu? Dan ketika kita selesai berdoa, apakah si telunjuknya kita itu kita turunkan saja atau tetap berdiri tegak gitu, Ustaz? Kemudian yang ketiga, doa aja dulu ya Kang Mulud ya. Ngantri nih pertanyaannya. Hatur nuhun Pak Ustaznya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kang Mulud di Bogor, barakallahu fiik. Bulan Mulud sudah berlalu. Kang Muludnya tetap muncul. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah melakukan kemaksiatan apakah? Iya, kalau sudah bermaksiat muncul keinginan untuk tobat. Alasan tobatnya karena takut azab Allah segera turun. Baik azab di dunia nih maksudnya. Baik azabnya berupa penyakit, disakitkan atau diambil sebagian hartanya atau diberi musibah, kecelakaan atau yang lain-lain. Atau mungkin saja keburu mati, karena mati itu tidak bisa diduga. Mati itu bukan karena penyakit, bukan karena umur, bukan karena apa-apa, tapi karena ajalnya aja udah tiba, tanpa diduga. Betapa banyak orang yang sudah tua, sakit-sakitan, gak mati-mati. Betapa banyaknya orang masih muda, sehat, tiba-tiba mati mendadak. Ketabrak, kecelakaan, dibunuh orang, ada peluru nyasar, macam-macam. Semua orang yang mati di hari kematian dia, mereka tidak menyangka hari itu mereka akan mati. Mereka menyangka masih puluhan tahun lagi hidup. Ternyata tanpa diduga mati. Banyak orang yang kecelakaan. Di jalan raya, di jalan tol dalam keadaan segar bugar, kemudian tanpa diduga musibah terjadi, ada yang meletus ban pada kecepatan tinggi, terbalik, kemudian meninggal. Di saat sehat, di saat segar bugar, ada yang ngantuk, kemudian nabrak, ada yang tidak ngantuk, tidak pecah ban, main HP dalam kecepatan tinggi, itu jegir tabrakan. Meninggal. Yang meninggal hari itu tidak menyangka mereka akan meninggal. Mereka meyakini masih akan hidup tahunan lagi, masih lama. Jadi kematian itu tidak bisa diduga. Jangan merasa umurnya masih panjang hanya karena sehat, hanya karena masih muda, hanya karena tidak ada masalah yang mengancam nyawanya. Enggak. Kematian itu tiba-tiba. Tidak bisa diduga. Maka takut. Begitu setelah berdosa, takut keburu mati. Lalu tobat. Bagus apa baik? Itu bagus tentu saja. Setelah berdosa, dia tobat. Apapun penyebab dari tobatnya, termasuk takut segera diazab, takut dijemput kematian dengan tiba-tiba, lalu tobat. Ya bagus. Apakah itu termasuk kasih sayang Allah? Iya. Semua kebaikan yang Allah berikan, apalagi kebaikan agama, seperti taubat, yang Allah berikan sebagai hidayah kepada seorang hamba, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada dia. Ya, itu pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua, ketika kita sholat, tahiyat awal atau malah mungkin tahiyat akhir, atau sujud, atau digerakkan manapun. Tahiyat awal kita sudah selesai baca doa. Tahiyat awal. Imam masih lama. Apa yang harus kita lakukan? Berdoalah. Dengan doa apa? Apapun. Sebab ketika menjelaskan hadis, inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa bainar rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Bahwa jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyak doa dalam sujud. Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih menyatakan, hadis ini mengisyaratkan boleh berdoa digerakkan manapun di dalam sholat. Ketika berdiri, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika tahiyat, boleh. Tapi yang terbaik ketika sujud, sebab itu jarak terdekat. Jadi kalau umpamanya kita sedang duduk tahiyat awal dan sudah selesai membaca doa pokok dalam tahiyat awal, tapi imam masih lama, boleh kita isi dengan doa apapun. Doa yang ada di tahiyat-tahiyat akhir, boleh kita baca. Masih juga belum beranjak ke rakaat ketiga, silakan doa apa lagi. Doa sapu jagat boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak masalah, dibolehkan saja ya. Pada intinya setiap posisi gerakan salat itulah saat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah setelah membaca doa pokok di gerakan tersebut, ya. Lalu tambah dengan doa lain sekehendak kita. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat dari Pak Iqbal di Muhammad Toha. Assalamualaikum barakallahu fiik Ustaz. Kita mengenal ulama adalah warasatul anbiya. Mohon dijelaskan perbedaan sifat Allah sebagai al-waris dan Nabi sebagai waris bagi ulama. Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Baik. Wa jazakallahu khaira Pak Iqbal di Muhammad Toha, dentis ini. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik ahli waris. Menunjukkan Allah bukan ahli waris, sebaik-baik pewaris. Kalau ahli waris yang menerima warisan. Kalau pewaris yang memberi warisan. Engkau sebaik-baik pewaris. Kalau sebaik-baik pewaris menunjukkan bukan satu-satunya pewaris. Ada pewaris lain, tapi Allah lah yang terbaik. Siapa saja selain Allah pewaris, ya kita semua pewaris. yang memberi warisan kepada siapa ya? Kepada anak-anak turunan kita, kepada ahli waris kita. Nabi, para nabi adalah pewaris. Siapa ahli warisnya? Para ulama. Apa yang diwariskannya? Ilmu. Sebagaimana hadis al-anbiya'u innal anbiya'a warathatul anbiya. Innal ulama'u warathatul anbiya. Innal ulama'u warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Wa innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadahu bihadin wafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama ahli waris para nabi, bukan pewaris ya. Banyak orang yang salah menerjemahkan. Ulama itu pewaris para nabi. Oh, kalau pewaris ulama dong yang memberi warisan kepada para nabi. Salah. Ulama ahli waris. Ahli waris itu yang menerima warisan. Pewaris yang memberi. Para nabi pewaris. Para ulama ahli waris bagi para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Hanyalah yang mereka wariskan ilmu. Maka siapa orang yang mengambil ilmu, berarti dia sudah mengambil bagian terbanyak dari warisan para nabi. Makna warisan, maknanya ya, sama. Seperti mendengar, melihat, maknanya sama. Mendengar itu idrakus saut. Makna mendengar adalah mampu menangkap suara. Itu makna mendengar. Memberi warisan maknanya sama, memberi sesuatu. Cuma yang beda hakikat dan kaifiat. Kalau kita memberi warisan tersebut dengan cara langsung. Ini ada uang, ada harta, bagi-bagi. Gitu ya. Setelah kita mati tentu saja ya. Yang membagi mereka. Atas bimbingan orang yang berilmu tentang hukum waris. Kalau para nabi memberi warisan kepada para ulama berupa ilmu, ya caranya kita sudah tahu. Para ulama itu mempelajari. Tidak, kalau umpamanya ahli waris menerima warisan harta tanpa harus usaha. Duduk, tidur, merem juga dapat warisan tuh. Tapi kalau para ulama ingin memperoleh warisan para nabi, harus berjuang, berusaha, belajar. Harus mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi main-main, mengurangi rileks dan santai. Fokus mempelajari ilmu. Banting tulang, peras keringat, peras air mata. Ya, baru dapat warisan yang banyak dari para nabi berupa ilmu. Nah, itu warisan para nabi dengan warisan orang berupa harta, artinya sudah berbeda kaifiat dan hakikatnya. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Cuma kita mengetahui apa saja yang diwariskan oleh Allah. Harta diwariskan. Kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas diwariskan. Surga juga diwariskan. Al-Quran juga diwariskan. Anak juga diwariskan. Itu yang diwariskannya kita tahu berdasarkan penjelasan ayat dan hadis-hadis yang tadi. Jadi makna warisannya sama seperti makna mendengar, makna melihat sama. Idrakus saut, idrakun nur, melihat itu mampu menangkap cahaya dengan retina mata. Mendengar itu maknanya mampu mendengar, menangkap suara. Tapi caranya berbeda-beda. Cara mendengar kita dengan cara mendengar binatang aja beda, cara melihat kita dengan cara melihat binatang aja berbeda-beda. Cara mengetahui kita dengan cara mengetahui binatang aja berbeda. Kita mengetahui gula, dilihat, dicicipi, manis ini gula. Kalau semut, mana? Nggak begitu cara mengetahui ada gula. Nggak tahu gimana tuh. Semutnya di mana, gulanya di mana. Kalau ada gula berceceran, datang. Nggak tahu cara mengetahuinya gimana. Beda caranya. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari tidak tidak menyebutkan namanya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Anda memasukkan dua anak Anda ke ponpes Qadarullah, Anda belum bisa bersedekah karena sehari-hari aja Anda jadi gali lubang tutup lubang. Insya Allah Anda ikhlas karena seperti yang Ustadz bilang di kajian sebelumnya, uang yang dikeluarkan untuk anak-anak yang belajar ilmu agama sama dengan mengeluarkan harta di jalan Allah. Yang ingin Anda tanyakan, apa cukup dengan mengeluarkan biaya anak-anak Anda sudah termasuk sedekah? Atau Anda harus carilah cara lain supaya Anda bisa bersedekah lagi? Apa Anda tidak termasuk rakus dengan harta dunia kalau Anda cari harta lagi selain dari yang Allah sudah kasih? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Silakan Ustadz. Ya wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Kalau sudah mentok ya sudah, enggak perlu memaksakan diri. Enggak perlu menzalimi diri. Jadi kalau kita umpamanya hanya mampu mengeluarkan biaya untuk anak-anak kita mondok. Karena mondok ini tidak murah. Bukan membayar ke pondoknya, tapi biaya pengurusan anak di pondok. Anak di pondok itu kan makan sehari 3 kali itu. Kalau sekali makan umpamanya 10 ribu, 3 kali 30 ribu sehari itu. Kali 30, 900 ribu itu sekedar untuk makannya aja. Belum untuk yang lain-lain. Jadi kalau SPP per bulan 1.200.000, tidak mahal. Memang untuk kebutuhan si anak itu sendiri. Pondok itu sendiri hanya bisa mengurus anak-anak santri. Untuk bayar guru-guru, menambah fasilitas, tidak diambil dari SPP si anak. Si anak SPP si anak kembali ke anak. Untuk membayar guru-guru, untuk fasilitas dan yang lain-lain, ya pengasuh pondok itu mencari yang lain lagi. Makanya kalau mampu memberikan lebih sebagai SPP bagi anak, SPP-nya sekian nih saya tambah. Alhamdulillah itu sangat-sangat membantu. Terkadang ada anak yang tidak bisa full. Setengahnya atau seperempatnya atau bahkan kurang. Ya, kadang nunggak, itu harus ditutup oleh si pengurus. Oleh karena itulah, maka kalau memang kemampuan seorang orang tua hanya mampu mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak di pondok pesantren, untuk makan sehari-hari agak repot, koreh-koreh cok. Ada yang nyuruh kerja, bisa makan, gak ada yang nyuruh, masih bisa makan. Cuma mungkin porsinya sedikit, setengahnya atau kurang. Sudah berusaha? Sudah. Ya sudah, maksimal. Jangan menzalimi diri. Sampai saking ingin infak dan sedekahnya, sampai mengabaikan hak badannya, hak istrinya, hak anak-anaknya yang lain. Kita memiliki kewajiban kepada istri, kepada anak yang lain, dan kepada badan kita. Badan kita harus fit, harus sehat. Nggak boleh karena ingin mencari harta yang banyak, walaupun untuk kepentingan ibadah. Sampai memforsir diri, mengurangi tidur, mengeluarkan energi melebihi dari kemampuan yang ada. Akhirnya tumbang sakit, zalim kepada diri sendiri. Wali abdadina alainal haqq. Bagi badan kita memiliki hak atas diri kita. Tunaikan hak. Jadi tidak perlu memforsir diri. Tidak perlu menzalimi diri kalau memang batas kemampuan kita sampai di sana. Allah lebih tahu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mempersilakan bagi antum yang bertanya, akan bertanya melalui line telepon di nomor 0228686267. Ya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Ridho di Buah Batu, Bandung. Dengan Bapak Ridho di Buah Batu. Silahkan Pak Ridho. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Semalam anak sholat berjamaah Isya. Jadi rekaat keempat itu imam berdiri untuk rekaat kelima. Sudah diingatkan oleh makmum dengan tasbih subhanallah. Beliau dalam posisi berdiri akhirnya melakukan sujud tasyahud akhir gitu bersama makmum. Kemudian, artinya duduk lagi gitu. Kemudian dia duduk lagi untuk tasyahud akhir. Jadi rakaat kelimanya dibatalkan. Dibatalkan tapi sudah dalam posisi berdiri. Yeah. Kemudian dia duduk lagi dalam keadaan tasyahud akhir bersama makmum. Yeah. Kemudian beliau salam imam dan tidak melakukan sujud sahwi. Kemudian setelah beres sholat beliau imam balik badan ke arah makmum. Kemudian beliau bilang bahwa seharusnya makmum itu mengikuti dia rakaat kelima dan nanti untuk bersama-sama sujud sahwi setelah salam. Nah, mohon penjelasannya paling itu Ustaz, apa yang dikatakan oleh imam, pendapat imam sholat itu Ustaz. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya Ustaz ya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa jazakallahu khaira wa fika barakallahu alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridho di Buah Batu ya. Barakallahu fiik. Kalau si makmum, si imam yakin baru 3 rakaat. Yakin. Makanya dia berdiri lagi rakaat keempat. Pak Ridho sudah rakaat kelima. Dan dia betul-betul yakin atas ingatannya. Maka dia mestinya teruskan. Dan kalau kekeh, ya apa boleh buat. Si makmum ikut nanti sujud sahwi bersama-sama imam. Tapi kalau umpamanya si imam ragu. Tidak yakin bahwa ini rakaat keempat. Lalu makmum banyak yang teriak subhanallah. Maka mestinya si imam mengikuti tasbihnya makmum. Karena dia ragu atas dirinya. Dan lebih yakin atas teguran dari makmumnya. Maka iya, dia membatalkan rakaat kelima dan duduk. Kemudian ada sujud sahwi? Ada. Kenapa? Karena ada penambahan gerakan. Disebabkan karena lupa, karena lalai. Penambahan gerakannya itu apa? Ya berdiri tadi. Jadi mestinya si imam setelah salam boleh bertanya kepada makmum untuk meyakinkan. Setelah semua makmum atau mayoritas makmum menyatakan iya tadi rakaat kelima, baru sujud sahwi. Dan si makmum juga ikut sujud sahwinya imam, walaupun makmum tidak ikut berdiri. Hanya imam yang berdiri, tapi ikuti gerakan imam berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Maka ikuti, walaupun si makmumnya tidak salah, imamnya salah. Ikuti. Nah, kalau imam tadi, kalau umpamanya saya berdiri, mestinya biarkan dan makmum ikut berdiri bersama imam. Loh, kenapa tuh dia duduk lagi? Kalau dia memang meyakini apa yang dikatakannya, mestinya dia bertahan. Mestinya dia bertahan ke rakaat kelima, terserah makmum ikut atau tidak, nanti setelah itu dijelaskan ya. Mestinya bagus begitu. Nah, jadi kalau si imam betul-betul yakin dia benar dan makmum salah, ya kadang-kadang ada orang yang subhanallah padahal dia yang salah, imam benar gitu. Ada yang begitu ya. Jadi ini dikembalikan kepada keyakinan sang imam. Imam itu kadang punya trik tersendiri untuk menghindari lupa. Triknya itu beda-beda setiap imam. Karena triknya tersebut dia yakin dia benar. Ini rakaat keempat, bukan kelima. Ada yang nyeletuk makmum, subhanallah. Dia mungkin mikir, berdasarkan trik yang saya biasa tetapkan, benar ini rakaat keempat loh. Salah satu trik yang dilakukan oleh imam itu agar tidak lupa, dia selalu umpama menambah rakaat ketiga dengan salah satu surat pendek umpamanya Qul Hu. Dan dibolehkan rakaat ketiga membaca surat pendek. Surat yang keempatnya ditutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrotain Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu selalu membaca ayat doa tersebut di rakaat terakhir. Karena itulah maka dia tidak lupa. Ini rakaat keempat. Sebab tadi baru rakaat sebelumnya saya baca Qul khususi Fatihah. Nah ini sekarang rakaat keempat baca Rabbana la tuzigh qulubana. Enggak lupa. Dia yakin maka berdirilah. Maka makmum harus berdiri. Kecuali kalau dia blank ini keempat, kelima, keempat, kelima, ragu. Lalu ada yang nyeletuk, subhanallah, maka ikuti yang nyeletuk. Karena dia ragu atas diri. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Apalagi yang teriaknya banyak, subhanallah, semua di sana sini. Berarti mereka benar, kita salah, maka duduk. Ada sujud sahwi? Ada. Karena ada penambahan gerakan. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.